الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang kelima, yaitu mengikuti metode yang benar dalam belajar. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitab beliau, Khulasatu Ta'dhimil Ilmi, kali ini halaman 15. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka. Ya, Mas Anjasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Wa amma al-amru tsani fa'akhdhuhu 'ala mufidin nasihin. Fatafza'u ila shaykhin tatafahhamu 'anhu ma'aniyahu yattasifu bihadaini wa awwaluhuma al-ifadatu wa hiya al-ahliyatu fil ilmi fayakuna mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyyatun fihi ya sama wal aslu fi hadha ma akhraja Abu Dawud Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin an ibn Abbas anna nabiyya radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum wal ibratuhu bi umumil khitabi la bi khususil muqatabi fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi ummati ayya'khudahul khalifu anis-salifi cepat dulu. Iya, masuk Asya. Amalat persani bin nasihatu Fahuwa nasihatu Satu sama umat Naini Ahaduhuma Salahiyatus syaihi Lilikut Bidai bihi wal ibtidai bihi Hadihi wa dalihi Wasamihi masantihi wal akharu ma'rifatuhu bi tara bi ta'limi bi haytu yuhsinu ta'lim mal muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yajibuhu wa wafqa tarbiyatil ilmiyati allati taqarraha ash-shatibiyyu fil muwafaqati. Barakallahu fiik. Terjemahannya nomor berapa, Nak? Halaman 63. Mas Abdul Rahman dibaca. Tahapan kedua. 82 mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan orang yang mumpuni dan cakap mengajar. Guru ini bertugas menjelaskan makna yang dikandung matan tersebut. Beliau harus memiliki dua kriteria. Mumpuni, yakni menguasai disiplin ilmu tersebut karena beliau diketahui asal-usul proses belajarnya hingga menguasai bidang itu sehingga memiliki kemampuan maksimal di dalamnya. Dalil perlunya ada kriteria ini dalam seorang guru adalah hadis berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sanya Nabi SAW bersabda, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat berguru padaku, orang sesudah kalian para tabi'in berguru pada kalian. Adapun generasi berikutnya berguru pada murid-murid kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang kuat. Hadis ini berlaku bukan khusus untuk para sahabat saja, sebab redaksinya bersifat umum. Sepanjang sejarah, metode belajar kaum muslimin adalah dengan berguru generasi sekarang dari generasi sebelumnya. B. Cakap mengajar. Kriteria ini diukur dari kelayakan beliau untuk dijadikan suri tauladan. Bisa dicontoh penampilan dan perilakunya. Juga diukur dari pengetahuan beliau tentang metodologi mengajar. Sehingga beliau terampil dalam mengajari muridnya, mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang membahayakan. Sesuai pendidikan ilmu yang dijelaskan Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwaffaqat. Nah, ini adalah tahapan yang kedua, Nak. Jadi tahapan yang pertama kemarin adalah menghafalkan apa? Matan. Apa, Mas Anjas? Matan. Contoh matan apa, Mas Anjas? Jazari. Terus? Tuhdur Atfal. Terus? Apa? Alfiyah. Ya. Apalagi Mas Suka? Contoh matan? Ya. Usul Thalatha. Ya. Ini adalah menghafal. Nah, yang kedua, tahapannya kalau orang mau belajar dengan benar itu harus mempelajari matan itu di bawah bimbingan guru. Gak boleh baca sendiri. Kenapa? Khawatirnya salah, khawatirnya keliru. Sehingga belajar agama itu seharusnya tidak otodidak. Apa artinya otodidak, Mas Suka? Belajar sendiri. Ya, harus di bawah bimbingan guru. Ya, termasuk Al-Qur'an. Termasuk Al-Qur'an. Kalau belajar sendiri Al-Qur'an gimana? Dia merasa sudah benar. Padahal belum tentu. Tapi kan saya kan dengerin apa? Dengerin murattal. Guru saya kan Imam Masjidil Haram. Gimana? Kalau ada orang ngomong gitu gimana, Mas Anjas? Daripada kamu, gimana kalau ada orang ngomong kayak gitu? Ya, perasaannya kamu sih. Iya, tapi? Tapi ternyata kalau disalahin. Imam Masjidil Haram itu, cuma kamu dengerin aja. Nggak bisa? Benerin. Bisa nggak? Kita lagi baca sambil dengerin Imam Masjidil Haram, toto Imam Masjidil Haramnya ngomong, kamu salah gitu. Bisa? Nggak bisa. Jadi harus pakai guru. Ya, harus berguru. Nah, tapi guru itu nggak sembarangan. Harus memenuhi dua kriteria. Apa coba di situ, Mas Anjas, halaman 63? A, apa? 63. A, apa? Mumpuni. Apa sih artinya mumpuni, Jas? Mumpuni itu artinya dia menguasai ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar baca Quran, ya belajarlah sama yang pinter Al-Quran. Mau belajar bahasa Arab, belajarlah sama yang ahli bahasa Arab. Itu harusnya kayak gitu. Dari mana kita tahu dia mumpuni? Dari asal-usul belajarnya. Dulu belajar di mana? Ya. Gurunya siapa? Jadi kalau misalnya kita pengen tahu orang ini mumpuni atau tidak, kita telusuri. Ya, kita telusuri asal-usulnya. Dulu belajar dari mana, ya, gurunya siapa aja, terus pas belajar itu serius apa ngantuk, ya. Itu harus ketahuan. Ya. Kenapa? Supaya kita yakin betul bahwa dia menguasai ilmu yang dia pelajari. Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinyatakan kuat oleh penulis. Kata Nabi SAW, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Ini nasihat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalian para sahabat bergurulah kepadaku. Ku di sini siapa, Mas Usama? Ayo, jangan sendirian. Rasulullah. Rasulullah SAW. Kemudian, wa yusma'u minkum. Orang-orang sudah kalian berguru kepada kalian. Siapa? Sahabat. Para tabi'in berguru kepada? Para sahabat. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Adapun generasi berikutnya berguru pada murid-murid kalian. Siapa? Tabi'ut tabi'in berguru kepada? Tabi'in. Ini kayak gitu caranya belajar. Ya, sekarang misalnya ustadz kalian berguru sama siapa? Sama ustadznya. Ustadznya sama siapa? Sama ustadznya lagi. Siapa ustadznya? Ya. Oh, ustadznya berguru sama syekh. Ya. Syekhnya berguru sama siapa? Sama syekh yang lain. Itu seperti itu. Ya. Sehingga tradisi keilmuannya itu terjaga. Gak ucuk-ucuk, tahu-tahu tuing muncul jadi guru. Dari mana belajarnya? Ya. Setelah bertapa 40 hari, 40 malam gitu. Gak bisa. Ya. Harus jelas. Ya. Harus jelas guru-gurunya siapa saja. Ya. Berguru kepada siapa, dari siapa, dan seterusnya. Jadi hadis ini bukan hanya berlaku untuk para sahabat saja, tapi berlaku umum. Ya, sepanjang zaman. Ini adalah kriteria yang pertama. Yang kedua apa, Mas Usama? Cakap mengajar. Ya, apa artinya cakap? Cakap itu bukan cakep. Ya, kalau cakep ganteng. Cakap itu artinya pinter. Ya, cakap itu artinya menguasai, bisa ngajar. Ya. Dari mana kita bisa lihat dia ngajar, cakap atau tidak? Satu, dia bisa dijadikan suri teladan. Ini yang Mas Uka beberapa kali tanya sama Abi, kenapa ya kok yang ngajar itu kayak gini perilakunya? Oh, berarti itu guru yang belum sempurna, Mas Uka. Ya, kalau guru yang sudah sempurna itu, sempurna secara manusiawi, itu adalah guru yang bukan cuma pinter ngajar, tapi juga perilakunya cakep. Perilakunya cakep itu maksudnya apa? Yang ngomongnya bisa ditiru, gitu ya. Perilakunya bisa ditiru, pakai bajunya bisa ditiru, itu namanya cakap perilakunya. Ya, perilakunya itu artinya kalau ngomong ya nggak sembarangan, namanya guru. Makanya kan ada istilah guru itu adalah singkatan dari apa, Mas Abdurrahman? Guru, digugu lan ditiru. Ya, digugu itu artinya digugu itu artinya dipercaya, ditiru itu artinya ditiru. Guru itu harusnya bisa dipercaya dan bisa ditiru. Ditiru apanya? Cara bicaranya, perilakunya, ya, cara bergaulnya. Ini yang pertama, cakap mengajar. Yang kedua, dia bisa nggak ngajar? Metodologi ngajarnya seperti apa? Ya, metodologi mengajarnya seperti apa? Dia harus tahu ini muridnya butuhnya apa. Oh, ini muridnya sudah, ini muridnya baru pemula. Jangan pakai buku yang tebel-tebel. Oh, ini muridnya sudah, Masya Allah. Ya. Oh, berarti levelnya ini sudah berbeda. Itu guru harus seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW nih, Habib ceritakan ya, bagaimana Nabi SAW itu pernah ngajar, kata dalam hadis Azrah Ibn Thabit, an Umar Ibn Akhtab radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW salla bihimul fajra. Nabi SAW pernah ngimami salat subuh, thumma sa'idal mimbar. Kemudian beliau naik mimbar, fakhatabahum hatta ja'a waktu dzuhri. Nabi SAW naik mimbar, ceramah sampai zuhur. Dari kapan? Pada subuh. Kemudian, fanazala fasalla bihimul dzuhra. Begitu masuk waktu zuhur, beliau turun, ngimami salat zuhur. Thumma sa'idal mimbar. Fakhatabahum hatta ja'a waktu al-asri. Kemudian habis itu beliau naik mimbar lagi berkhutbah sampai waktu asar. Fasana amithla dzalika ba'dal asri. Kemudian beliau lakukan itu ba'da asar lagi. sampai maghrib. Thumma sana'a mithla dhalika ba'da al-maghrib. Beliau lakukan itu ba'da maghrib lagi. Qala Amrun fa akhbarana bima kana wa ma huwa ka'in. Nabi SAW bercerita tentang kejadian yang telah lampau dan apa yang akan terjadi. Jadi kejadian tentang hari kiamat diceritakan oleh Nabi SAW detail. Daripada subuh sampai zuhur, pada zuhur sampai asar, pada asar sampai maghrib, pada maghrib sampai isya. Harian. Itu kira-kira kalau yang hadir kalian gimana? K.O. Apakah Nabi SAW memahami metodologi mengajar? Memahami. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Karena murid-muridnya kelasnya itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kelasnya kayak Bilal, ya, atau Mas Usama, atau Mas Anjasha, ya K.O. Jadi jangan kemudian kalian baca hadis ini ya nih, baru baca hadis ini. Besok kalian kan disuruh ngajar tuh. Ya, langsung di masjid. Ayo, kita mulai kajian sampai zuhur. Ya. Jadi harus memahami metode mengajar. Lihat orangnya. Ya, dilihat orangnya. Makanya para ulama kita itu ketika ngajar mereka itu pakai buku sesuai dengan kemampuan muridnya. Kalau masih pemula ya bukunya juga yang ringan-ringan, begitu selanjutnya. Ini adalah metode belajar yang benar. Kita akan lanjutkan insyaallah al-ma'qid as-sadis, prinsip yang ke-6 besok biiznillah azza wa jalla. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.